Kau membuat ku berantakan, kau membuat ku tak karuan, kau membuat ku tak berdaya, kau menolakku, acuhkan diriku. Caranya untuk meruntuhkan kerasnya hatimu. Ku sadari ku tak sempurna, ku tak seperti yang kau inginkan. Cinta ini membunuhku, bagaimana caranya untuk meruntuhkan kerasnya hatimu. Ku sadari ku tak sempurna.